Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita. Kita mengkaji tentang hakikat kehidupan, lebih tepatnya hakikat rezeki yang sering dicari dan dikejar oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a wa la yastati'un. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit jua pun. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada kesalahan dalam pola pikir manusia bahwa Tuhan itu, Allah itu dibutuhkan pada saat manusia dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan senang, mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan persepsi ini karena mereka menduga bahwa sumber rezeki itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 73 ini menepis dugaan, sangkaan dari manusia yang berpikir demikian. Allah berkata, selain Allah tidak memiliki rezeki, baik di langit, baik di bumi. Di bumi pun tidak punya, apalagi di langit. Lebih dari itu, selain Allah tidak memiliki kekuasaan apapun. Dan ini terkait erat dengan ayat 72. Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batil yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menciptakan, Allah menjadikan bagi kita, bagi kamu pasangan dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ini merupakan penegasan kepada kita bahwa menyembah Allah itu membahagiakan. Menyembah Allah itu membuat kita tahu bahwa sumber rezeki berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita akan mengkaji tentang kenapa manusia masih berpikir bahwa selain Allah itu mengasyikkan, selain Allah itu layak untuk disembah karena dia adalah sumber rezeki. Ya, terima kasih Ustaz Jenal Arifin. Para pendengar rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan yang sangat penting karena bertujuan untuk menanamkan akidah, keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal Arifin, kenapa masih ada manusia yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Karena memang pada dasarnya kebutuhan untuk beribadah, kebutuhan terhadap sesuatu yang lebih kuat daripada manusia itu merupakan fitrah manusia sendiri. Jadi memang pada dasarnya manusia itu fitrahnya membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya untuk tempatnya berlindung. Nah, di dalam pencarian inilah yang banyak terjadi kesalahan, di mana banyak manusia yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hal yang wajar karena Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri pernah mencari-cari Tuhan, ya. falamma ra'a syamsa bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia mengatakan, oh ini adalah Tuhanku, ini sesuatu yang besar, menghidupkan alam ini semuanya, yang menjadi penyebab tanam-tanaman tumbuh dan sebagainya, ini pasti Tuhan. Tetapi ketika matahari itu hilang, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, tidak mungkin ada Tuhan yang hilang, oleh karena itu pasti yang lainnya. Ketika dia melihat bulan, dia menganggap, oh ini pasti Tuhan yang memberikan penerangan ketika malam gelap gulita, yang bisa dijadikan orang sebagai pedoman dan sebagainya. Dan ketika itu hilang kembali, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan tidak mungkin Tuhan hilang. Dan pada akhirnya, ketika puncaknya, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, berdoa, kalau tidak engkau tunjuki aku wahai Tuhan, maka aku akan termasuk daripada orang-orang yang sesat. Karena dalam pencariannya Nabi Ibrahim tidak bisa menemukan Tuhan yang hakiki, akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa Tuhan yang layak untuk disembah, siapa Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta di langit dan di bumi. Nah, kembali lagi pertanyaan, kenapa ketika Allah sudah menjelaskan, Al-Quran sudah diturunkan, Nabi kemudian memberikan pengertian dan pemahaman, dan dalam kelanjutan masa sudah 14 abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke atas permukaan bumi ini, tapi masih banyak orang yang tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan heran, karena faktornya itu banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada bersama dengan sahabatnya, ya, masyarakat kafir Quraisy yang jelas-jelas merupakan berasal dari nasab Rasulullah, ya, memiliki kedekatan kekeluargaan dengan Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap menolak untuk menyembah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faktornya banyak. Bisa karena faktor kekuasaan, bisa karena faktor ekonomi, bisa karena faktor yang lainnya, yang pada intinya adalah seperti faktor kekuasaan, mereka takut kalau beriman maka kekuasaan mereka itu akan semakin jatuh. Dan yang paling parah adalah ketika ada orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah selain Allah itu karena hanya menurutkan hawa nafsu dirinya saja. Tidak suka dia masuk agama Islam, banyak sekali aturan, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh melakukan riba, tidak boleh berzina, tidak boleh lain-lainnya, sedangkan nafsunya sangat menggoda dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kemudian beralih untuk tidak menyembah Allah karena tidak mau diberati dengan berbagai tuntutan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz Janal, yang menarik juga di sini adalah la yamlikuna lahum rizqan minas samawati wal ard. Allah sudah menjelaskan tentang hakikat sesembahan berhala-berhala itu, bahwa mereka tidak punya kekuatan. Dan di dalam Al-Qur'an Allah juga menjelaskan bagaimana kehebatan dirinya. Sekarang kita sebagai seorang muslim, bagaimana cara kita, ya, misalnya ada yang susah, bagaimana dia tetap meneguhkan keimanannya bahwa Allah itu adalah pemberi rezeki, bahwa Allah itu adalah maha berkuasa, bisa membuat dia kaya, bisa membuat seseorang yang belajar itu menjadi orang yang pintar dan sebagainya. Bagaimana meneguhkan keimanan seperti ini? Iya, benar sekali, motivasi harus tetap terus didengungkan. Iya. Dan motivasi terbaik tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Ketika memulai hidup dengan lantunan Al-Quran, mencoba memahami dan menghayatinya, akan termotivasi untuk tetap berbuat baik. Karena hidup mengajarkan kita, tidak pernah rugi orang yang berbuat baik. Akan berbahagialah orang yang beriman, dan akan sengsaralah orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran kehidupan. Jadi, kalau kita melihat pengalaman dari kehidupan dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan mala yamliku lahum rizqan, selain Allah tidak memiliki kekuasaan untuk menurunkan rezeki. Iya. Artinya, orang yang menyembah selain Allah akan sengsara. Walaupun terlihat dia memiliki rezeki, tapi hakikat rezeki yang ada pada dirinya menyengsarakannya. Ada kegelisahan. perdana kita menemukan di Eropa dan di Amerika kegelisahan sekarang ini, penyakit yang sangat membahayakan. Jangankan manusia biasa, orang kaya, orang berhasil, selebritis, banyak yang gelisah, tidak bisa tidur, insomnia. Karena apa? Karena kegelisahan itu menghantui dirinya. Padahal kalau dilihat secara kasat mata, harta yang melimpah seharusnya menyebabkan dia orang yang bahagia. Ternyata tidak. Kehilangan iman kepada Allah sangat menyengsarakan. Betapa banyak penduduk Amerika, Eropa mati karena bunuh diri. Sengaja dia menghantukkan mobilnya dengan minum keras, hanya ingin menyelesaikan masalah itu dengan cara bunuh diri. Dan bertambah tahun, frekuensi bunuh diri bertambah tinggi. Alhamdulillah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun terlihat rumahnya sangat sederhana, kebahagiaan terletak bukan pada materi, tetapi pada hati yang lapang, dan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jadi mala yamliku lahum rizqan, pada hakikatnya Allah ingin menyatakan hakikat rezeki bukan terletak pada materi. Hakikat rezeki terletak pada hati yang lapang, dan bahagia itu terletak di dalam hati. Baik, Ustaz Jenal, tadi itu contoh dari negara-negara yang penduduknya non-muslim. Tapi kalau kita perhatikan di Indonesia sendiri, saat sekarang ini kasus bunuh diri itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang muslim sendiri. Ini kira-kira apa penyebabnya? Iya, kembali lagi bahwa umat Islam pun sudah mulai lifestyle-nya ke arah barat, sehingga terjadilah apa yang terjadi di barat. Kalau dia kembali lifestyle-nya gaya Islam, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dalam dalam arti yang sebenarnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, berbahagialah Anda karena Anda berstatus mukmin yang yakin benar kepada Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, orang yang bersama dengan Allah, menjadikan Allah pelindungnya, tidak ada kata sedih dan tidak ada kata takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.